Cuma lama pun masa padang biasanya orang paham. Penting. Ayo wong demenan peteng-peteng wis ido masuk ngaji ra sido. Dadi dalile wis gampang. Ya wong maksiat e petengan opo? Sido kok ngaji ra sido. Ora ora usah golek diesel wis mari repot. Nanti. Stesen. Apa lek judul? Alma kola tropi ya. Eh, yang resah dulu harus di rumah nama wanis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu an. Nukila an Syekh Abdul Mukti As-Samlawi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala di Jibril alaihi salam. Terus Kanjeng Nabi matur teng Jibril, "Sifli hasanati Umar." Sifni fatono sira Jibril limare ingsun hasanati Umar, ing pira-pira kaapiane Umar. Faqala moko dawuh sapa Jibril, lau kanat diparil ono apa al-biharu, piro-piro segoro, iku midadanu dadi mangsi. Wasya jarulan ono apa wit, iku aklaman, iku piro-piro pena, piro-piro kolam, piro-piro pena, piro-piro polban. Lama hasor tuha, atau lama hasor tahasami. Mongko atau lama hasarot ha, ini hasor tuha. Lama hasarot ha, mongko raiso ngitung apa bihar lan sajar, ha ing hasanati Umar. Ini harukati hasor tuha. Nah hasrat tuh ya aku raiso ngitung, nah hasrat aku raiso ngitung, nah hasrat ha bihar saja raiso napa? Ngitung. Tapi normalnya ge hasrat ha mergo marjeke napa bihar kalian napa? Saja. Dadi apike Umar niku umpama segoro iku dadi tinta, kabeh wit iku dadi pena, iku raiso cukup go nulis apike napa? Umar. Nggih logikane gampang ya kula terangno. Agama nganti ana nganti saiki iku piye-piye baru kaya Umar. Di kalau ceritanya ya, jadi Kanjeng Nabi ini ku dakwah siron, dakwah siron delik-delik. Wedi piye-piye ku gak imbang. Terus Rasul Umar bedino jotosan yang pasar ukat preman, tu karena nu menang. Mari wong khusu, yo kudu orang pati ngrasa suci DWD mergo Islam ku tahu gede lewat mantan nopo preman. Akhirnya Kanjeng Nabi waseng Islam wong ini, yo enak, mesti mergo nak jak tukaran nopo menangan. Islam pasti gue serabati buta wong kusuk, buta wong menangan. Akhirnya Kanjeng Nabi donga, Allahumma aizzal Islam fi Umar. Ya Allah, muga-muga Islam ku mulya dadi aziz, dadi menangan mergo ana Umar. Aziz maknane menangan. Iku teng riwayat-riwayat Nabi donga napa Senin masuk Islam Kamis, napa Kamis masuk Islam Senin, cepat sekali. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ngendikan, ya Rasulullah, kenapa kita yang benar ndak berani terang-terangan? Kata Rasulullah, ini ndak imbang. Walhasil akhirnya Umar itu marani tokoh-tokoh kafir, kena ganggu Rasulullah pateni, kena ganggu Rasulullah. Akhirnya ada keberanian dakwah jaran. Nah barokai Umar nganti saiki, semua kebenaran, semua kebaikan sing bersifat jaran, bersifat terang-terangan, iku kabeh barokai sinten Sayyidina Umar. Mulanya Abdul Hasan Asyadili diantara teorekoi ngeten. Nak cara wong zuhud sing geblek kan ngamal itu tambah siri tambah apik. Ibadah tambah siri tambah apik. Cara Abdul Hasan Sadili ku zuhud sing geblek. Iya ku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ora waras. Wong dandutan terang-terangan kok ngaji delik, berarti donya anane napa? Dandutan. Wong demenan peteng-peteng sitok ngaji gak sitok. Wong nyolong pelem ku peteng ya sitok. Akhirnya masyhur dawuh Abdul Hasan Asadali, a'linu bito'atikum kama a'lanu bima'siyatihim. Kamu kalau to'at harus terang-terangan. Piye-piye wong-wong maksiat wis kadung terang-terangan. Jadi umpama maksiat kayak penari perut, penari telanjang terang-terangan. Umpama ora ono ormas yang terang-terangan nahi mungkar yo tambah saya enake dhewe. Wis pokoke nek ono maksiat terang-terangan ya sing taat kudu terang-terangan. Nah saiki misalnya ana wong alasane kepen sedekah sirri, wong hidung belang bayar lonte terang-terangan. Saiki ana wong lomo pe bayar merjat merbot masjid sithik wae sementing ikhlas yo repot. Akhire sing lonte iso bertahan hidup, merbot masjid ora bertahan hidup. Paham? Mergo sing taat ora terang. Mulane ini penting, penting ngaji be ulama aku ben ngerti. Ilmu iku ora kok mau ngamal sirri tok. Allah nyebut amal pertama malah intub tu sotakoti fani emmahi. Ki sedekah nak mbok ketok-ketok nek apik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ora ketok ya. Logikanya gampang. Sekarang lonte itu bisa bertahan karena apa? Kan ada yang bayar, sehingga punya kekuatan uang. Jangan-jangan kowe didosakno pangeran kabeh gara-gara merbot masjid do mutung gara-gara ra ono wong sugih sing nanggung. Kabeh ki pensiun mergo kabeh donatur gak gelem biayai. Kan lucu kan hidung belang iso gawe pertahanan lonte mergo bayar. Sing wong saleh do kukut mergo donatur ora ora ono. Lah pikiran ngene iku Umar. Pikiran ngene iku Umar pertama wong soleh digaji. Riyen zaman riyen mboten ana. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin gawe kantor jenis Diwanul Murtaziko. Tentara kudu digaji, PNS kudu digaji. Ketika sahabat do protes zaman Rasulullah tidak ada gaji-gaji gini. Alasan Umar wong soleh nak ra diketahanan. Suwe-suwe iku ora soleh kalah mbek gedoli. Gedoli. Jadi awaluman sing gaji pegawe ini ku sinten Sayyidina Umar disebut Diwanul Murtasi. Yo, baru kaya nganti saiki penyuluh agama untuk duit, paham ya? Saya itu mulai penyuluh agama aku tuh Al-Fatihah ila Khadrati Umar. Paham ya? Mungkin kadang nih orang nganti. Nah, ya itu mulai api ya Umar mau ditulis aku rabar. Nggak mau ditulis? Nah, apikmu tak tulis sak jam bar. Apikmu kan gampang. Nah, dino sholat ping lima kadang ngaji. Tapi kasusnya lah kayak di bang api ya tutup buat. Tapi nak nulis api Umar dari malaikat Jibril segoro dadi tinta, pohon dadi pena. Iku ra cukup gue nulis api Sayyidina Umar. Nah, cara kula gini tuh masyhur Sayyidina Umar berpendapat wong soleh kudu digaji. Lalu kula nu yo rapati sugih tapi ustadz-ustadz sing mulang teng pondok kula sering kula kayak duwe kula pribadi. Yo ra kuat terus kula. Tapi gue iling-iling anak wong apik kudu dibayar. Kadang ana rondo niku tak kei dhuwit pikiranku yo ngono. Wong hidung belang kowe bayar masa wong saleh ora tau bayar. Karena kadang-kadang wong rondo itu ndonga sahajud. Mulane kula suwun semua yang ngaji saya ngiling-ilingan kadang ra ono apa-apa bayari wong saleh. Tak kok wonten apa kok nyukani arta kula ben swarga nes terang-terangan ora wis. Lah iya nek wong maksiat kan kepen demenan aku kepen apa? Swarga. Lah pantese swarga yo 50.000 mungkah masa swarga 5.000. Ya dikira-kira to rego swarga napa? Mosok rego swarga pin. Mangga iku. Wah, iku swargane iku padha muruh miliatan segara perumahan-perumahan ning Jakarta men apa? Miliatan kok perumahan swarga napa? Mangga iku. Mulane kula niku masyhur Abdul Hasan Asadili ketika ditanya Asadili ini ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdissalam bin Masis. Karena sanad thoriqoh saya, bapak saya itu sangat sadiliyah. Tapi buatan sadiliyah sing wiridan buatan nggih kados kula ngaten niki. Rata wiridan tapi eling pangeran terus. Dibang wiridan ra eling napa? Pangeran. Ya ada wong wiridan ra eling apa? Kan ngerame iki tok. Sementing eling pangeran ora kok napa? Wong ayate fadzkuru wa qiyama wa qutan ra ana ayat kuwi nang wiridan ora ana sing ala itu anane kok eling napa? Tapi sing elek menah ya ora eling pengira ra wiridan. Iku sok ulama ngono. Abdul Hasan Asadili itu kan gadah murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Terus Abdul Abbas Al-Mursi gadah murid sing aran Hikam Ibnu Athaillah napa? As-Sakandari. Sing sampean tau khatam ya. Budune wis salim tau khatam napa? Khatam. Ane iku ngendikan ngeten, kowe iku dhisik ngaji sapa? Jadi Abdul Hasan Asadili dulu saya ngaji sama Abdissalam bin Masis. Setelah saya ilmu saya selesai, artinya selesai itu ilmu ne guruku tak sesep kabeh. Wa anal an aumu fi sab'ati abhurin. Sekarang saya berenang di tujuh ilmu. yaitu termasuk yang disebut ilmu ne Kanjeng Nabi, ilmu ne Jibril, ilmu ne Umar, ilmu ne Abu Bakar, ilmu ne Umar, ilmu ne Utsman, ilmu ne napa Ali. Lah ilmu ne Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang enggak bisa dilakukan sahabat lain, yaitu keberanian membuat wong fasik itu takut pe wong saleh. Dicara kula kok ditakdir dadi DPR atau dadi bupati, lumayan, lumayan niru Umar. Piye-piye gara-gara perda anti minuman keras. Mbok perda anti prostitusi, kan piye-piye wong fasik wedi wong saleh. Nggih, wong fasik wedi wong napa? Iku wis lumayan kaya zaman Sayyidina Umar wong kafir wedi wong Islam. Wong fasik wedi wong saleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kayak Amerika gara-gara gay itu dilindungi, kayak Belanda gara-gara LGBT dilindungi. Sing wong soleh apa ngandani, sing wedi mergo yang salah dilin. Lha iku wis kualik-walik. Ya napa? Napa kualik? Kayak Indonesia wis bener, maling konangan sing duwe mlayu wis bener, artinya sing soleh, sing fasik wedi wong. Soleh wong demenan konangan mlayu wis bener. Bener mlayune lho ora demenan. Wah, gaji wek kowe gak diterangno wis repot. Hidayat pas-pasan ini repot gak diterangin detail. Yo bener maju deh lo orang bener. Salah pahami bahaya. Artinya ono wong fasik nak wong soleh wet. Ojo walian. Wong soleh lemah, lemah imane, lemah fisike. Bojone digawa lanangan ngalur gitu lho ora wani ngeloro ya mergo kalah sekabiane iku nak ulul billah min dalik berarti wong soleh wedi mek wong fa. Nah itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten Sayyidina Umar. Mulane kaya kudu mikir Islam iku kudu mbok pikir aja sampai kita iku kalah mek wong fase. Iku mau kula niku angger kula niku tahajud ya rada rasa-rasa tapi angger eling wong maksiat e melekan sewengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem ngoten niku wis wis isin. Kan kula cek isin dadi alhamdulillah. Tapi nek akhir di isin wis turu wae sementara maksiat. Paham gak iku ya sampe napa? Napa ya minimalis napa? Minimal. Kok Allah niku gak ada adat nak wong saleh dibanding wong fasik. Niku masyhur ayat ini. Intaku lu tak lamu nafa innahum ya lamu nakama tak lamun watarju naminawah malah ya, sebagian ayat disebut no iyam saskum korhun fakod masal koma korhum misli. Ini masyur semua mufasir sepakat ketika perang Badar perang Uhud itu sahabat ono sing keketok tangane keketok sikile kemudian mereka istako ila rasulillah matur maning rasulullah. Ya Rasulullah, gara-gara kulo derek non jenengan tangan putung, sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir we wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ra wani kebacok. Kok cemen kowe? Nah, ya jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarju naminallah malah yarju. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku yo proses. Jadi maling nganti ketua geng, nganti ketua preman proses to ora. Proses, songko anak buah sampai jadi ketua preman ya proses. Lho iki ngiyai proses kok mandeg dalan, paham nggih? Bareng latihan ngiyai rong tahun kok gak kramat, 5 tahun gak kramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lha iku karire apik dia mek preman sing anak buah nganti ketua umum maksud. Sok ben jenis soleh ngene iki ditakoki mek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok leren, iku preman kowe gak leren nganti sukses jadi ketua. Lan kulo ngarir kiai yo jalan terus, kulo nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan wong preman. Premane belajar terus. Mulai ngedaro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendhalekno ke penjara, gak kondang tapi. Kiai yo kudu ngono sampai iso ngendalian umat kok kamar aku mulang lah aku turun Mustafa aja ngaji aku lewat CD nganggur oh itu kelasnya kok Freddy Budiman kudunya orang sholah yang ini paham bos? Ini ada terang ada paham-paham kayak gini jenggote gegeri raga rumah ya orang jenggot ya sunan tapi nak Mustafa aku bingung. Kau rapor do nabi, nabi kan nabi, edennya orang Mustafa loh ya kalau orang nanya liane. Kau nujek dendam, kau jenenge Mustafa. Kau kan jenenge kekasihku Mustafa, wong pilih, pilihan. ditiru dek nek dadi aku sik ora trimo karo kowe. Ya tapi piye mung dek nek jeneng anu iku ya mergo seneng ya. Wong seneng ya sapek wae napa. Tapi aja kon bepekno nggih, aja kon napa. Dadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar. Nang kula niku nate, niki kisah nyata. Kula niku nate munajat mbek pangeran. Kula niku meh mawon donga supaya Indonesia iku ora ana musibah. Ya umume wong lah kadang kaya wedi jenenge musibah. Tapi langsung spontan kok dijawab ngeten. Hanya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Hak gak ana musibah ya apik sing sujud ayam sujude, sing ngaji ayam ngajine. Masalah sing demenan ya ayam demenane, sing dugem ya ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia enggak ada gempa. Ya oke lah sing Mustofa tahajud ya sregep tahajude. Sing Ruhin sabar kefikiran yo nikmati ya ape rokokan kalau gitu. Masalahe nek ora ono masalah sing maksiat yo ayam ambek mak. Iya. Maksiat. Akhire ra wani kula mumpun Gusti donya wae jenengan nggih terserah jenengan. Kula boten melok-melok. Tapi tetap kula donga kula ora kenek. Tapi nabi menghilangkan min asli masalah itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andikan Indonesia ekonominya baik, baik misalnya pertumbuhan 10%. Sing maksiat atau tambah maksiat, sing biasa tuku babon tambah tuku babon. Biar nasib pangeran walau basa tabwahu rizqal ibadi mesti labahu fil ardi. Sing biasa nih maksiat nganggo lonte lokal malah tuk Singapura tuh. Tapi yang ngono umpama ora di dhuwit ya masjid mati kabeh. Mulane aku nak kon donga, Gus dongaane ekonomi Indonesia aku pulih, aku lama mau donga ora roh. Nanti kalau ekonomi pulih Gus masjid bisa baik, pondok bisa baik, tapi maksiat ya baik, blok goblok. Wong kiai kok ojak mikir. Aku iku wong alim, ojo njak mikir kapitalistik. Berarti jenengan gak nasionalis. Aku wong akhirat kok nasionalis wis pokoke hitung-hitunganku akhirat ngono ae nasionalis ora gak nentang Pancasila. Aku ya seneng mbek Pancasila. Tapi aku rasa mbok jak pikiran nem. Ulama kok dijak budu-budunan kan ya ora lucu to. Meskipun aku setuju ekonomi tumbuh aku setuju. Tapi ki rasa ndonga nglibatno Allah wonten lho. Nang libatno Allah nanti takoki iso jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat. Akan naik. Paham ya? Ya nggih to. Wis jelas wong kowe muda ngene wae polamis masyaallah. Wis mesti kan, wis tak jamin. Lah sing taat ya pancen apik, misale Mustofa di dhuwit mbok ora ya apik di dhuwit. Nek ora di dhuwit niku kabeh ora kepen roh. Wong elek-elek wong saleh, tak takoki bos ben pro. Boten kepikiran. Mergo wis gambare blonjo sesuk. Kan yo repot tenan wong saleh nek ora di dhuwit mosok kabeh ora kepengin roh. Wis nek ngamen. Artinya baru kaya ora di dhuwit wong wis gak di selera sowan Kanjeng Nabi kan yo repot. Tapi nak duit, kau nak dongo wong Islam itu suka kabeh. Yo nak sing tepan soleh, nak sing ra soleh. Ya, iku mau Quran is ngoten iku. Yo ana ayat wajah hidup ya amwali kum anfusikum. Nak jihad yang libat no duit. Tapi yo ana ayat walau basatallahu rizqa ya ibadihi mesti labahu fil ardi. Wong mau dunia itu paringi gampang kabeh mesti labahu fil ardi. Mesti wong padha sesat. Ane kula suwun wae nak takoki dongo Indonesia, Indonesia sing piye? Dongo muga-muga Indonesia iku yes. Anut Pancasila, ya anut sing apik. Apik ku piye? Apik cara ulama kira. Wis ngono. Apik cara ulama piye? Lho kira ulama nerangno kangelan pokoke apik malah keselen nerangno apa? Eling-eling ya. Masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes bagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu ikhlas gak perlu digaji. Umar jawabane ngono. Saiki lonte iku bertahan mergo ana sing bayar. Ya to. Mboten jawab mawon. Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar, ana saweran cara drama yo paham ya. Aku yo tau delok tapi yo coba arani haram. Mergo delok aku penelitian mung rong menit. Ana aku yo delok tenanan. Floria iki kanca drama iki terang tenan kesono tenan mosok yo. Ana percaya delok Gus yo delok liwat ora terus kok sampean delok tenanan yo ora. Lho iya jebule dhuwit do dikekno artis. Suwe-suwe malah teng tangga kula ning daerah-daerah kula sono lho dhisik la opo lho aduh-aduh. Lah saiki bedheane ngono, saiki wong-wong ngene iku kok bertahan padahal blodor juga. Mergo ono sing ngopo? Bayar. Terus waktu saat iki ditakoki. Ono kiai pensiun merebut masjid pensiun, mergo ora ono wong bayar. Terus Allah takok ngene. Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib, kok kesalahan melempem piye ya jawab saja. Ra iso kan. Lan kula nganti saiki duwe anggaran duwe alumni semarat marat kula tindiki tak e. Yo ora kok perkara pengen lomo kula. Ben iso jawab nek takoki pangeran sopen. Aku siap-siap jawaban-jawabane tes iku. Durung siap to? Oh, langsung roko. Lah iku disebut napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la ya'ji. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Lungguh. Dadi kiai abote iku mau apa le? Paling ora digaji tetap. Sono santri umat-umatan nak suweneng suwan terus ora seneng lali. Wis ngono-ngono tok. Resikone dadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, urung persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba iku wae sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok ora wae. Ngeri mana coba? Kowe kudu mikir ngono, nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Toh resikone paling wong rapati ngur mati. Gaji gak tetap ngene. Nah, aku malah donga gaji gak tetap. Kowe nate di wali murid wae elek. Suwan kula anak kula PNS wis kesane digaji tetap. Muga-muga tetap terus, Pak. Maksudnya jaran sebut. Lah ya maksudnya muda-muda tetap terus terus jaran. Nah, kula boten seneng Pak gaji tetap. Kepengin kula ya meningkat. Sesuai mikir masuk muga astagfirullah. Wis kliwat aku mrene. Mundekne mboyong anake apal Quran nang kasil wae di sekolah gara-gara wedi ora digaji apa? Tetap. Tapi ora tetap sing medhun ngene. Iku jenenge meluncur jenenge. Parah itu. Wes yo dadi setuju yo apike Umar iku mau ditulis ora bertah. Terus fakola mengko dawuh sapa Nabi sifli hasanati Abi Bakr. Sifni ta tono sira Jibril limare ingsun hasanati Abi Bakr. Eng pira-pira apike Abu Bakar. Nah apike Abu Bakar. Fakola mengko dawuh sapa malaikat Jibril Umar utawi Umar muk hasanatur muk sak apik sitok min hasanati Abi Bakr sange pira-pira apik Bak. Apik Umar kabeh sak ora iku dibanding Abu Bakar muk nilaine muk sitok. Koe KO lah ora oh iku ora level. Dadi Umar sampe ngono iku cek kalah. Lah nah aku ben Mustofa wis ora jelas apik. Aduh. Nak delok sering tanya ya apik Mustofa kan mazlum iku dhuwur. Wong nak didzalimi iku pangkate mun munda. Tapi aku ora dolim ngomong kenyataan. Sik ora nak dolim wong aku ngomong apa? Enak wae ora didzalim. Saiki tak cerita apik Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pertama sing mentradisikan sesuatu itu harus realistis. Ini santri-santri khusyuk ya kudu belajar kok iki. Misalnya Bilal itu disiksa Umayyah. Mergane apa disiksa Umayyah? Mergo cek budak. Budake Umayyah, wong budakku ora nurut aku. Mamane tak siksa. Sabu Bilal memuni ahad ahad ahad. Abi Abu Bakar ya realistis, ora didongakno tadi wacana hizib ya ora. Kadang-kadang kiai saiki ora realistis. Wong karuan ngono diwacana napa? Hizib, wacana selawat nariyah. Apa hubungane maca selawat nariyah mergo seneng Nabi rasa ngono-ngono aneh-aneh. Abu Bakar realistik, Umayyah kok iso mbok siksa mergo piye? Mergo iki budakku gak nurut aku. Lah nek tak tuku piye? Ya aku ora iso nyiksa wis mbok tuku kowe, dituku. Paham ya? Itu realistis. Jadi iso ae jane Mustofa ge dilonde golek duwe. Wis tak rabi rasa golek duwe. Iso ae ana solusi ngono. Iso ae lho mosok rasa mbok. Malah aku ini wah terus aku kerungu ke pegatan malah repot kan. Ya sama seperti itu. Ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal. Bahkan nyuwun sewu kadang terjadi kristenisasi. Karena apa? Karena uang. Sebenarnya solusi realnya adalah andai kan yang merumat uang soleh ya akan jadi so. Uang masalah uang, masalah nopo dicukupi. Masalah nopo? Lagi-lagi ilmunya Abu Bakar ya mirip Umar, problem itu diselesaikan sesuai konteksnya. Kalau orang itu ikut orang fasik karena nyari uang, ya cobalah diikutkan orang soleh yang solehnya juga memfasilitasi uang.

bojo tak tinggali duit, blonjo aman. Ibu tak tinggali duit, aman. Terus saya ngajar di sini. Barokahnya saya ikhlas dan tidak tamak. Uang 10 juta atau 2 juta bisa operasional saya ngajar di sini. Sing di murid ratusan. Ora usah mbok bakas kualitasnya piye, iku suudzon jenenge paham ya. Artinya, kalau orang soleh bergerak, uang segitu bisa manfaat seperti itu. Problemnya kita ini tidak soleh kan? Saya ulang lagi, problemnya itu tidak. Kalau nu nate istikharah pangeran ini kisah nyata kalau istikharah. Orang tidak mati karena kelaparan di Indonesia, itu barokah yang melarat, orang barokah yang suka. Mumpun itu sama kudu yakin. Misalnya ada orang miskin tukang becak, tidak punya beras, anaknya loro. Dia pasti utang tukang becak yang sama, atau koncone melarat yang sama. Ia mau diutangi beras 2 kilo, kadang duit 10 ribu. Tidak mungkin mau melarat ke utang Yusuf kalah. Tidak, ini fair saja. Tidak mungkin utang Abu Rizal. Aku kok utang wong suge, mungkin gue aksesoris mobil. Utang gue aksesoris rumah. Tapi nak utangnya wong melarat, itu misalnya anaknya loro nemen, utang sampai tanggane sing melarat. Sing duitnya mau 1 juta, diutangi 200 ribu. Tukang becak, utang-utang sampai tukang becak, di gue mangan. Artinya melarat yang soleh saja membuat siklus kehidupan luar biasa. Orang-orang harusnya mati karena enggak makan, karena dikonco podo melarat. Lho kula nate melarat. Kula njek eling zaman merantau teng Jogja aja melarat tuh santri kula teng Jogja yen 6 ngaji ngaos ihya lho yen pertama merantau. Kula nate ndek beras mung sak kilo, tak bagi setengah kilo ke santri. Untuk hari itu yang penting bisa makan. Kula nggih menangi ceritane bapak zaman mondok ya, seperti itu ibu saya. Artinya sebetulnya siklus kesalahan ini sudah cukup untuk mengawal agama. Syaratnya so. Tapi nak sing kiri melarat, medit pisan. Aku dhewe mok sak kilo, nak ngekek kuwi ra entek. Lah ini musibah. Iki sing disebut kadal fakru ayakuna kufron. Wong fakir ape ngamal sing momentume swarga gara-gara dekne dhewe. Fakire sing kadal fakru ayakuna kufron gak ngamal kan? Paham sik lho maksud e. Lah nek jane Mustafa mek rugen paling potensi mlebu swarga. Karena setiap utang mesti dramatis. Wong melarat utang dramatis. Anak loro mangan. Nah utange juga gak dramatis. Omah sapi kondo mitrane. Aku utang duit lah, aku ningkat omah. Aku utangi duit, aku tuku Innova, aku tuku Alphard. Kan semuanya ndak kebutuhan pokok. Ya tetap ibadah, jadi nulung wong tetap ibadah, tapi nilainya sama sing taruhane nyawa. Tinggi mana coba? Nyawa. Jadi eling-eling. Artinya gini, orang Islam yang kalah kaya dengan non-Muslim itu masih bisa memanfaatkan energi. Iku melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat. Lagi sing disebut muhsinin ku sapa? Dawuh Allah muhsinin ku alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Wong sing nglakoni infak cek fis-sarra cek wektu longgar, wad-dharra cek wektu sumpek. Tapi gara-gara ilmu fikih sing dipelajari tiang-tiang niku kan wong-wong sing pelajari kadang kan wong-wong sing atine ra pati apik. Mergo cara fikih iku kowe ra wajib sedekah nek kowe dhewe buta, ora wajib zakat. Dadi akhire wong dididik anggere wong perasaane jek bu. Buta yo rusak. Meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali terus 2,5%. Tapi sebetulnya tiap orang punya uang 1 miliar itu dikekno pangeran mau kira 10%, kalau 10% kakean 5% aja sudah luar biasa. Ya kula hitung lah rata-rata wong melarat sak Indonesia misalnya sing kaya Mustafa melarat tau ora ya ora kula. Tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan dikekno pangeran 1%. Dan hebatnya cara Kanjeng Nabi dikekno pangeran ora kudu dikekno wong liya lho, kowe mondok anak ya dianggap ibadah. Nah, bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam itu dibiayai kabeh mek uange sinten? Ya uange sinten? Terus dia wong sugih bleg gedhu. Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu nabi dan diimani Abu Bakar Umar. Itu Abu Bakar iso nantang, kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Sam saya embargo. Akhirnya wong kafir ra berkutik, mergo wedi di embargo Abu Bakar. Yo barokah sugih. Sugih toto maksudnya, sugih waras. Hebat tenan Abu Bakar. Lah saiki ku wong ora ono sing Abu Bakar. Ya ora apa-apa manjen ora sahabat, ki ora usah ngeluh. Kok malah dicita-cita koyo Abu Bakar kuwi ku sapa? Wis pokoke crita ngono ae rasa dicita-cita. Senengane kok sombong terus. Ora niru Abu Bakar kok. Abu Bakar bam. Dieling-eling. Bon niku periode. Tapi setelah Rasulullah wafat, Moko intakola rafiq lala. Abu Bakar be Umar iku nak cara berpikir publik itu bagus Umar, secara umum bagus Umar. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat ning Allah iku bagus Abu Bakar, itu masyhur. Yang ngendikan ini ndak saya, semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya begini. Hubungan dengan Allah, nak Abu Bakar jadi kualitasnya apik tenan. Nah Umar iku piye ya ono ngrameni ini tok bareng kadang-kadang. Misalnya gini, Abu Bakar nak moro masjid, iktikaf meneng mantul. Iktikaf Lailatul Qadar mantul. Takoki mek Kanjeng Nabi ya Bapak Kren. Kowe nak wiridan wiring pangeran maksudnya. Eling pangeran kok meneng ae iku maksud tempi. Jawabe masuk akal. Innal ladzi yunajihi yasmauni. Innal ladzi yunajihi yasmauni. Tiang sing kula suwuni kula jak munajat pun pireng. La opo kula banter-banter. Wong wis pireng kok. Banter-banter. Wis mau marga. Wah, udah rame nih ra karuan. Bareng takoki Nabi jawabane lucu. Mar, lah kok banter? Ben mboten ngantuk, waduh. Makanya artinya gini, gak mungkin kualitasnya Umar nyalip Abu Bakar. Lah jawaban ngono iku ra yo langit bumi to, Pak. Lah yo melane, apike Abu Bakar piye? Apike Umar sing ditulis segara rabar iku mok sitok dibanding apike. Perkarane gloyore ngono iku mok. Dadi Umar iku yo gak level tenan, apa? Kaya aku lho misalnya, Gus kaya kok mulang tak hitung. Mulang ku nasrul ilmi, nak wong ngerti ilmu ni Nabi ku gak gampang tergoda gini-gini. Mulang ku lagi tono ikhlas ben gak jadi beban bagi yang ngaji. Kan kualitasnya apa? Bareng tak kok Mustafa. Kenapa mesti ngaji? Emang teng omah nganggur, Gus. Ngono kan. Kan parah to, napa? Jadi Abu Bakar nak wiridan jan mendel. Nanti ditakoki ya Rasulullah. Tapi wong pangeran wis kadung seneng, ambek Abu Bakar ge seneng, ambek Umar. Terus ana ayat itu, wala tajar fi salatika wala tu khafit fiha wabtaghi baina dzalika sabila. Sing lon yo jebul banget lone, sing banter jebul banget banter. Akhire bae usia ayat iku turun Rasulullah marani Abu Bakar, ya Abu Bakar undakno sithik suara. Marani Umar duno sithik. Dadi sisi tok juga no. Tapi nak delok jawabane iku kualitas ilmiahe ya langit mek bumi. Mergo kenapa Mar kok buanter? Ben ora ngantuk. Kok koyo jawabane wong puas. Bandingno Abu Bakar, kenapa kok lon-lon? Innal ladzi unajini yasmauni. Sing kula munajati pun pi? Mulane jare malaikat Jibril, jae sifati api Abu Bakar, jae Jibril Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar sing apike ngono iku ora ana papane. Dibanding hasanah sinten izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil amal. Izzud dunya te mulyane ning donya bil mal ya duwe donya mulyane ning donya sing gagah ya sing duwe itu jare di donya terus susuk kok Mustofa barake iku nak duwe tril ya gaul meneh endene nawe duwe tril saiki jajal tuku ono fiction nak wah polah meneh dari sopo. Ya jajal tapi Mas. Takone do urunan pe tuku apa? Wah, mesti gaul. Tapi sing urunan ya dosa, sampe apik khusuk kok di. Dipolahno meneh. Dosa ta ora? Oh, jare Mustofa ora dosa. Dadi izzud dunya bil mal. Jenenge dunya mulyane nek di dunya. La wa izzul akhirati utawi kemulyanane akhirat ku bisa lihil amal iklan ngamal sing saleh. Aja donya ora duwe kebanggaan akhirate ya tekor. Mane nek ora mulya donya kudu mulya akhirat. Mulya akhirat ku bisa lihil. Nggih termasuk sahil amal ku pemikiran besar wau kados Abu Bakar Umar. Mumpun anjenengan ngandel kula. Kula nate belajar perang Tabuk. Nggih kula nate belajar perang Tabuk ku detek. Bahkan kula nu belajar sahabat-sahabat sing di bahas Quran. Iwa kula baleni mari. Saiki wong Indonesia sing Islam ku anggap ae 150 juta. Indonesia Islam ku pinten 90% apa 99? Piro Mas? 80. 80 piro kok sik temen. 80 piro Kang? 89 apa 80 pas? Enggak misalnya 80 saja. 80% kalau orang Indonesia itu berapa juta? Kena aja. Ada 200 Mas. 200 juta. Sekarang 200 juta itu urunan wis 100.000-an ae ra usah akeh. Wis sing sugih lah 100.000. Sing melarat 100.000. Utowo sing sugih 500.000, sing melarat 10.000. Iku cek triliun apa miliar? Triliun. Tetap lebih kaya ketimbang satu orang Trump. Dan itu untuk sudah kotor loh orang digo. Jadi mu ini nak main di duit gue gampang kan urunan kafe. Woi, gue ketua ini saya songe hitung yakin ya. Gue sak dure duit di Mas Kanjeng yakin. Nggak artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen. Mari wong kafir juga. Mari wong fasik juga. Uangnya tidak terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu. Sing melarat-larat sodako. Orang kudu dikumpulannya mu'ir, aku kudu. Sodakoi Mustafa ya ambil langgari. Enggak sodakoi Ruhin ya ambil komunitas. Sodakoku. Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Paham sih kalau maksud. Mereka nak dikoordinasi, ada duit akeh malah pikirannya uang macam-macam. Aku ramu ni korupsi loh, macam-macam itu orang. Nah itu pemikiran besar koyok sing dicontoh oleh Nabi ini perang Tabuk. Perang Tabuk kalau je apal sejarah. Sayyidina Utsman itu urun 1000 dinar. Saya kisah sak dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar anggapnya 4000 gram. 4000 gram itu coba kalau sak gramnya 400.000. Sepirang miliar. Pirang miliar, coba sing-sing ngitung. Ojo Mustafa tapi coba. Ono 16 miliar. 16 ya? Mergi kula nate ngitung, Gus. Pancen aku ulama dadi tak itu. 16 miliar. Ijek nyumbang onto 100. Onto gaya rego 30 juta. Ping 100 piro, Mas? Gak iso nem mesti dene. Piro-piro Kang, 3 ping 100. Pinten? 3 miliar. Berarti pinten? 19 miliar. Pinten? 19 miliar. Oke, itu disepakati sejarah tuh amale Sidina Utsman perang tak. Ana sahabat sing saking melarate iku matur ya Rasulullah tadi malam saya kerja mendapat upah 2 kilo. Sing hadza untuk jenengan yang satunya tak simpen untuk keluarga saya. Nabi nompo kurma mok sak kilo. Tapi semua orang miskin melakukan seperti itu. Rungokno. Taruh saja sekarang perang Tabuk, wong Islam sing melok itu 10.000. Aku jeling. Wong Islam sing arah anggap 10.000. 10.000 kali 1 kilo, anggap 1 kilo beras sing berharga. 10.000 ya digaben. Mustafa matematikane ra pati bingung. 10.000 kali 10.000 itu berapa coba? 100.000 aja. 10.000 kali 10.000. Pinten? 100 juta nggih. Yakin nggih? 100 juta. Nah, akhirnya baru kayak wong melarat urun, uang yang dari Sayyidina Utsman itu orang gue biayai makannya wong melarat-melarat. Mergo mereka membiayai dirinya sendiri. Coba kalau sing melarat-melarat mergo ngerasa melarat gak urun. Akhirnya uang yang tersimpan dari Utsman ra iso gue tuku alat senjata, tapi gue biayai konsumsine sing melarat. Faham sih kalau maksud? Faham ya? Waduh misalnya aku di jamaah sewu misalnya, pengajian. Misalnya sing sugih urun 1 juta, sing setengah suge 500.000, sing suge medit 200.000, hasil kumpul 10 juta. 10 juta sing sewu melarat, urunan 5.000-an kabeh, minimal mangan jajane dhewe. Nggo seneke dhewe. Kan akhirnya uang yang terkumpul iku ora nggo biaya konsumsi. Iso nggo tuku kitab utawa nggo apa sing penting. Tapi barokah wong melarat ra urun, akhirnya uang yang ngumpul kan dinggo kon. Tapi kerannya ngenyak wong melarat lho. Mau ngiling noto, nak melarat itu sing apik ngono Mas. Nak melarat itu sing. Akhirnya dalam perang Tabuk itu apa? Uang dari Utsman ini utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya. Bahkan masyhur itu sampai ana wong melarat padha melarate misalnya Mustafa bin Ruhin misalnya lho ora nyata lho. Misale go kurma loro lho sing dimut. Mus wis mus disilehno kancane dimut. Wis kaya santri sing melarat-melarat join apa? Rokok ngono. Tapi kan itu penting. Pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar. Akhirnya uang besar ini bisa dipakai no? Biaya yang lebih penting. Dan saya ingin ngomong Islam ngono kaya apa? Tetap uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump dari uang Singapura. 200 juta uang. Iku nak urunannya 200 saya. Lah nak misalnya sing sugih urun. Misalnya Abu Rizal Bakri urunnya 500.000, JK 500.000. Sing sugih sak rugen 1 juta lah misalnya, macam-macam. Saku piro kan sokoe urunan kaya apa kaya. Artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan mereka. Lha iku jenenge sholihil amal, kaya yang dilakukan Nabi di perang Tabuk sing melarat pun membiayai dinya sendiri sampai dadi asbabun nuzul wa minhum mayyal mizuka fis shadaqah. Karena ada orang sahabat sedekah hanya 2 kilo terus dicibir be munafik innallaha la ghaniyun an hadza. Allah ora buta sedekah kok mosak. Ngono, tapi Allah seneng. Senenge iku mah wong melarat iso ngilangi tomae dan tidak jadi beban ning perang mergo membiayai dirinya. Anu kula seneng koyo ngaji model teng mriki seneng guys. Ngaji do sangu dhewe-dhewe engko pas istirahat makruh dhewe-dhewe wis apik wis koyo perang Tabuk. Engko ra sing suga yo ning gone sate sing melarat ning gone bakmi wis mbok lah sak uni-unine kono. Penting anggap ae ku perang Tabuk kecil napa. Mergo sekali sing suga urunan sing melarat ora yo dhuwit gedhe iki digo konsumsi. Ngono cek grembeng ngene terus cah. Lele terus. Lele terus. Dene wong saleh tapi cangkem elek. Tapi aja ngek musuh aku tok. Nah aku kan guru nih mesti dene rido. Kowe ora guru nih ra oleh. Aku cuma mangkel jenenge lho, dadi aku jenenge wong paling tak kasih, paling tak hormati nang ditiru ngono ae. Nah Kanjeng Nabi sira apa-apa Nabi abi anu aku. Jadi wong kudu mikir ya mlane kula suwun jenengan anu ulama. Iku omongane wong-wong sing ora iso ngaji, mrene wong Islam kalah biaya non muslim tuh uangnya banyak. Kita ini punya kaya raya kalau mau. Kalau mau dengan kesalahan kita ini kita kaya. Bukti yang nyata begini, coba Islam di Indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun, bertahan sampai sekarang. Kita tidak punya uang melimpah, di PBNU tidak ada uang melimpah, di MUI tidak ada uang melimpah. Ibarokai semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya. Orang sugih di kampung-kampung mesti tahu wakaf tanah. Paling enggak tahu salam template kiai ini, akhirnya kiai ini di ketahanan hidup, mergo sing sugih salam template. Masjid ya di tanah mergo ana wong wakaf, meskipun ngenteni sampai mati biasanya wakaf. Ora masalah. Wis ana sampai mati-mati lah, sing penting akhirnya wakaf. Engko ustaz-ustaz misalnya kumpulan ora ana urunan Mustofa BBE disembelih. Paham nggih? Engko rugen urung terong, pokoke walhasil akhirnya bertah. Coba barokahnya Islam bertahan sampai sekarang karena uang melimpah apa karena kesadaran per individu coba? Kesadaran individu. Mulane ape wong alim kados kula ora pati organisasi. Karena nanti semua uang ini mau dihimpun. Kalau organisasi senengane kan uang kumpul ning dhuwur terus lagi dibagi. Nah kula niku ora serak kepikiran ngono, pokoke dilakoni langsung sing maslah. Maslah. Meskipun kula ya ora anti organisasi. Tapi kula ngerti hitung-hitungan. Iki kaya zaman Nabi, ana wong go kurma diatur Nabi sego dhewe nggo pangan pek kancamu, ana sing nggowo dhuwit, akhire banyak ana wong nggowo kuda muk sitok, kancane loro. Nggo gentinan mbek aku yo numpak enak gentinan. Yo. Gentinan fakunna nata'aqabu 'alal ba'ir wa nata'aqabu 'alal faros. Kita akhirnya ndak punya jaran semuanya gente. Timsale rugen apa ini Tabuk tuh kan jauh sekali. Perang Dzatil Usrah karo istilah Quran, perang Tabuk ku perang nopo Dzatil Usrah, perang paling sulit. Itu misalnya rugen numpak 2 kilo bariku Mustofa. Yo semono gentinan. Saking kepingin mereka disolusi sendiri, enggak jadi beban bagi uang besar yang gue peralatan per. Itu disebut laqad tabawwa'u 'alan nabi wal muhajirin wal ansori ladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma katasihu qulubu fariqin minkum tsumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur. Tapi sampai seperti itu. Jadi mulanya cara wong tasawuf tobat itu kok pengiran tsumma taba wa wali. Jadi ini rumah nonton nanti. Jadi andai kan kalau hitung malik pokoknya kaya sampai aku kudu yakin, enul yakin. Ya kalau sampai jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa kita ini butuh pemikiran besar sing didawono Abu Bakar. Ini butuh pemikiran besar sing didawono sinten Sayyidina. Jadi gaji wong sholah itu oleh saya sampean pikir wong nganti bertahan jadi merbot itu mergono keputusan takmir merbotnya digaji. Kadang itu ada yang fakir protes ini agak ngelatih wong ikhlas ke sini ini kok aku rapuh, aku ngalim aku, rasa kecangkeman, meneng untung aku terkenal ngalim, jadi rapati kakian konflik karena tak manfaat, no. Terkenal ngalim kadang tak manfaat no. Karena ini nak kecangkeman wong-wong ini nah Mustofa mutus itu tukaran terus jadi jadi ratau putus. Pancen enak daerah ana sing alim kuwi enak dina ana konflik itu terus putus ya dadi gak repot-repot. Perkarane pikiranku sederhana, lonte penyanyi-penyanyi sing nyuwun sewu sing blodor-blodor nganti bertahan mergo ana sing gaji. Mosok sing saleh gugur hanya karena wong sekelilingnya med. Tapi sing dilomani aja terus tomat. Misalnya merbot aku pengen tukono Alphard kan ya aneh. Pengen tukono Innova. Mergo alasan aku kerja di Malaysia, muadzinnya gue BMB. Aku ya tahu dia mau ngomong kono. Ya jawab kono, ya kono muadzin di Malaysia. Aku ya beli kono. Panjen kula nate roh tenan ning Malaysia. Malaysia ping pindho. Nate penelitian 10 hari di Malaysia. Mulai teng KL sampai teng Jawa. Mungkin muadzin wayadan teko nggo BMB. Putus adzan. Tapi bareng tak tekke khutbah sak negara padha yen standar semua digaji. Jadi Indonesia ana penyuluh digaji ku anut Malaysia. Lha iku cara Umar oleh. Aja kok muni ayo kiye-kiye sing gremeng ya akeh. Ibadah kok dibayar. Lu wong sing nampa bayaran ra iskal kok iskal. Kelar aku dikonco. Aku dikonco capal suruhan riyen nate derek kula teng kene Yogya ngaos kula kitab Ihsyanu. Nantes 8 tahun derek kula teng Yogya. Kula niku susah di bapak iku goblok kira karan. Kok iso jeng? Angger dhuwit kula telat tak telepon, Pak, dhuwit kula niku telas. Nyuwun arto. Bapak kula jawab dhuwit kok go pole cung-cung. Lah wong ora ora gunane dhuwit terus ora goblok banget. Ya Allah, bapakku wong kok opo? Wong kok nganti ora gunane dhuwit. Dhuwit gunane wae akeh. Ya jat yo dhuwit opo-opo yo dhuwit. Piye Gus di bapak kok goblok ora teko. Aku pertama ora kepikiran jebule tak anggap kok cerdas. Aku tau ngaji cerita iki jebule cacile-cile katut karo tak kenangan pikiranku bener. Bapak iku yo keliru le. Sajane nak kepengen protes, lho cung kok amin buta dhuwit sing golek aku, sing nganggo kowe kok sing kangelan aku kudune kan. Akhirnya aku gak terima, bapaknya tak telepon tak warai. Ngene lho Pak nak ngomong. Lho cung sing nganggo kowe kok sing kangelan. Nyantep bar iku domong iku. Wah ra iso bantah nek iku. Ya bener kancak aku lho dhuwit kok ora roh. Iku goblok tapi. Goblok tapi terus. Lan kejegeman ngomong ngono mbok, anak menelpon kejegeman ngono dhuwit kok apa ae aja muni ngono. Mesti ki dianggap goblok. Wong-wong ora ora gunane. Paham kan yo, tak warai sebenarnya anak mondok ngono nelpon lu. Tapi anakmu kok tak warine sing luwih pinter. Riyen zaman kula mondok iku yo akeh bocah pinter ngakali. Jadi teng sarang ngono kiai apian, anggar bocah sekolah ramungga perkara ini ramu khafado, ujiannya ralulus ini terus wan kaya ini cung, kaya ramungga, nge bah terus kaya nengti, ramungga kita terminal bah, lalan apa mondong ramungga nah kaya ini kan kaya takwa kan beti wah, gara-gara rata ugano jadi wong fase yang terminal repot ya cung, munggah itu buka pertama itu kejadian nyata, wakil iya maksudnya suwe-suwe kaya itu cerita kancah-kancah jadi akhir-akhir ada bocah ramu khafadho masa lu gara-gara cerita itu diwarai katakan ini loh caranya itu. Semenjak itu bocah ramugah aku sidik perkaranya terus nantang iya ini wana ramugah apa nge- di sini terminal tuh istilah rian misalnya terminal kayak wong soleh dari ini istilahnya gerna kali ini terminal kalau saya anggar terminal itu kan agak preman kok Raja Basa atau Pulau Gadung rian saya kan terminal wong soleh agak nah, rian itu parah macam kalau cek menangin nak lu tahun 87 8 nak cek dari anak bapak ngebis teng Surabaya cek ngeri lah terminal itu masih ngeri sesuai ana calu gulugu sakit cung nak munggah bi nggih baleni mbah cung tak dongakno baleni bareng krungu kancane do iso munggah lewat trik terminal to do getun wah asem aku wis kliwat piye dadi kiai yo kena diakali ngono you know. Wah, serepot sa bocah-bocah guys. Ya yang kula suwun ya tadi Abu Bakar Umar wis melahirkan pikiran besar. Ketika era Abu Bakar niku nak gaji pegawai sing riyen nate derek perang Badar. Ambek sing Islam anyaran gajinya sama. Diprotes mbek Umar, Umar kan penasihat beliau protes. Kaifa sawwa baina man sayyida Badrun wa baina man lam yasyad Badrun. Kok iso mbok padakno wong sing perang Badar mbek sing ora perang? Jare Abu Bakar jawabnya kualitas yo ah, tapi yang gloyor, cara ukuran donya gloyor. Inna ma fadluhum 'inda Allah. keutamaan mereka itu digaji pangeran itu swarga. Tapi nek ning donya wis padha wae engger kerjane padha ya gajine. Iku pikirane sinten? Abu Bakar. Dadi ketoron Abu Bakar percaya tenan nek Sayyidah Badran ya takhalal jannah wis ngopae swarga kok saiki tak. Tak duwekno ngono wae ngono. Abu Bakar Umar kok nek seneng rapati cocok tapi meninggi. Sedak tak jadi asop tak nggih pun pikirane jenengan bener. Suatu saat dia mimpin. Mimpin sik terngiang-ngiang pikiran Abu Bakar men ngono wae. Dibedakno, sing tahu perang Badar iku gajine dhuwur. Sing Islam bar peristiwa Fathu Mekah niku gajine ndek. Senajan to pekerjaannya sama. Ditakoki mbek tiang-tiang. Umar kok beda? Umar terus dungko masyhur pidatone. La usawi baina man qata lama Rasulillah wa baina man qata la Rasulullah. Masyhur jawaban Umar. Mosok wong sing tau perang derekno nabi tak padakno mbek wong sing sakurip-uripe merangi nabi. Saiki wae Islam. Akhire sapa jenenge ngono? Asop ta. Kacau dadi. Jare mung asop sapa tu pikirane. Yo cerdas tenan, maksudnya padha cerdas e. Cara aku Abu Bakar yo cerdas. Lho wong ciri khas iman ku yuk minuna billahi wal yaumil akhir. Kaya aku misalnya, aku sebagai wong alim mulang. Ora ngarah aku arep-arep salami tempel Mustafa. Piye-piye baro kaya wong alim wis dakhalal. Lho kula nate lho tak kleti mbek kanca-kanca kerja. Bapak enak di Jogja kok pulang. Kalau katanya di pondok itu enggak ada gaji enggak jelas. Oh, gajine luwih dhuwur. Katanya enggak jelas piye gajine suwarga ning kene paling berang juta ngaca angkemmu. Berarti dhuwur niai gajine apa? Tapi pikiran Umar sesuai rupa. La usawi baina man qatala ma Rasulillah wa baina man qatala Rasulullah. Gak mungkin tak padakno wong sing perang derekno nabi maknane ahli Badr. Ambek wong sing sak urip-uripe merangi nabi yaiku wong sing islame ba'da Fathu Makkah. Ya Abu Sufyan CS lah kamane karuan Abu Sufyan. Ya siapa yang meneh sotak ta? Mane asop ta? Ya oke bagus. Ora nek aku iki kadang mbek Mustofa ora delok kusuke kadang tak kepen tak kei dhuwit akeh. Tapi nek delok wong kusuk opae swarga barno ae. Jadi aku ora konsisten memperlakukan Mustofa. Mergo ilmuku akeh wae koyo la iki bali ning madzhab Hasan sapa Sadili. Aku wis nyiup elmune Abu Bakar, yo nyiup elmune Umar. Tapi cara Mustofa sarane Umar ae gus-gus kok. Mergo nek Abu Bakar cara Mustofa mbek preman yo padha. Mergo fadluhu dawa. Nah Umar ora, semua aji kok ngarep terus masuk padha mbek sing aji kok. Ayo repot. Semua sing lakoni sunah rasul kok padha mbek sing ora lakoni sunah rasul. Lah iku jeneng-jenenge makane Abdul Hasan Sadili termasuk punciri ilmu. A'umu ala apa versi sabati afurin termasuk disebut A'umu fi bahri Abi Bakrin, wa'umu fi bahri Umar, wa'umu fi bahri Utsman, wa'umu fi bahri Ali. Aku wis ngelangi ini segarane Ali nyegalane. Lah kula ilmu kula niku kathah. Lah kok sakniki ya bingung nerapno Abu Bakar napa Umar. Yo bebas kula. Nah sampean kan gak ono elmune. Dadi sedekah ora di elmu ning Pak Karep sedekah ora ya wis ngene wis ora ono elmune. Tapi ya lumayan sik gelem napa? Gelem sedekah sampe lah. Paham ya tadi izud dunya apa lo maksudnya izud dunya bil mal sing banter nek bil mal apa wa izul akhirati fi sholihin fala tatakawa mongko ora dadi kuat apa umur dunya apa pira-pira urusan dunya wala tasluhulan ora dadi layak apa umur dunya illa bil amali kecuali kelawan nglibatno duwe tapi wala tatakawa lan ora kuat apa umurul akhirati urusan akhirat wala tasluhulan ora pantes apa umurul akhirat illa bil amali kecuali kelan pura-pura amal as-solihati kang saleh. Alhamdulillahil mizan rabbul talib wa mablaghur ridho sina tamam. Alhamdulillahil mizan rabbul talib wa mablaghur ridho sina tamam. Alhamdulillahil mizan rabbul talib wa mablaghur ridho sina Alhamdulillahil mizan rabbul talib wa mablagh ridho zinatul arsy alhamdulillahil mizan rabbul talib wa mablagh ridho zinatul arsy alhamdulillahil mizan rabbul talib wa mablagh ridho zinatul arsy. Oh. durep wis Thank you.